Mitra Bisnis, Kompas menulis, dalam sejumlah survei, sebagian besar masyarakat lebih memilih calon presiden alternatif ketimbang capres muka lama. Fenomena itu menunjukkan sebagian besar masyarakat menginginkan figur-figur baru yang bisa membawa perubahan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan anggota Presidium Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia, Permadi. Pak Permadi, apa komentar Anda soal ini? Ya, komentar saya, survei-survei di Indonesia ini juga nggak bisa dipercaya begitu saja ya. Karena ada survei yang mengatakan ini pasti menang, nyatanya kalah, dan lain sebagainya. Bahwa orang menginginkan muka baru memang benar. Tapi muka baru yang bagaimana dulu? Kebanyakan hasil survei kan muka baru yang asal muka baru, asal populer. Bagaimana mungkin pada waktu itu Roma Irama nomor 1 atau nomor 2, kemudian Dahlan Iskan nomor 1 atau nomor 2, Mahfud MD nomor 1 atau nomor 2, sekarang Jokowi nomor 1 dan lain sebagainya. Ini kan menunjukkan bahwa kita tidak mateng ya, dan itu survei itu dilakukan terlalu lama. Masa dalam satu bulan sudah berganti? Nggak ada lah. Lihat aja survei sebulan lagi, siapa lagi yang nanti muncul. Umurnya kan cuma sebulan-sebulan. Gita Wirjawan paling sebulan, Ical Bakri paling sebulan, Jokowi paling ya 1-2 bulan lah. Lalu apa artinya hasil survei? Lihat Amerika, surveinya hanya 2 orang saja, dan itu terus mengenai 2 orang itu. Di Indonesia, Roma Irama nomor 1. Sebulan kemudian hilang. Ganti Dahlan Iskan, ganti Prabowo, ganti Jokowi. Lalu apa arti survei? Ini main-main atau enggak? Atau asal tebak aja? Masyarakat sendiri yang disurvei kita juga enggak tahu. Paling 2.000-3.000 orang masuk mewakili 240 juta. Jika melihat survei ini, apakah artinya masyarakat sudah jenuh, Pak, dengan parpol yang mengusung muka lama? Kalau itu sudah lama ya. Sudah lama masyarakat nggak percaya sama parpol. Oh, tapi masalahnya hasil surveinya, para pensurvei sendiri kan banyak dipengaruhi politik. Lembaga survei atau lembaga politik? Dan sekarang lembaga politik banyak yang jadi survei kan? Kalau survei itu dari partai yang bersangkutan, pasti partainya nomor satu. Katakanlah PDI melakukan survei, pasti Mega nomor satu. Kalau Gerindra mengatakan survei, pasti Prabowo nomor satu. Kalau Golkar survei, pasti Ical nomor satu. Gimana kita harus percaya sama lembaga-lembaga survei? Nah, harapan Bapak sendiri, Pilpres mendatang akan dimenangkan oleh muka lama atau muka baru, Pak? Muka lama sendiri menurut saya, nggak ada kok yang pantas jadi presiden. Tapi muka baru siapa? Nah, itulah sebabnya saya selalu mengatakan Satrio Piningit yang akan muncul. Muka baru yang belum diketahui sama sekali. Dan menurut saya 2014 nggak ada lah. 2013 ini terjadi pergolakan yang sangat luar biasa. SBY bisa jatuh tahun ini. Demikian anggota Presidium Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia, Permadi. Saya Wendy Lim.